Pugagalaira tay apostel. Pugagalaira tay apostel tipu sara. Theophilus tuan sabeu, kabukoku siboiki aku tiboyan sangamberi sigala Yesus, sambangan tomania barania kapanandan nia, teret kagogoi katusakayan nia ka surga, lepa ai kau surukan nia kageget kecat sipunenan, katubudda tay apostel sipilinia. Lepa ayorik panguringan, pakoinong nangan tubuh nia kamatada, samba maigi katua gayat apatoila masih bulan ake puririmanuannya. Epat pulunga gogoi ujunia apatoila tubuh nia kamatada, samba masih tiboy pagalayat purimata tai kamanua. Kele arah paruru sambada panene nangan sia. Bui nukadiwake kam Yerusalem, tapoy ngena le kam seda siniblakenen ukui, iate sikuaku kamatamui. Aipui ke Yohanes, oinan le aikau masirau, tapoi kam geti kecacipunenan le turarau kam. Taan mau uju gogoinia. Ia geti nonorangan nia si parururu seda kuarangan. Tuhan, ia nek teterenia nurio ake mencak purimatada tai Israel. Kuanangan kamatada. Tak puukuket mui masiagai tetere, samba gogoinia sito akenen ukui seripot gegenia. Tapi nusisilo lek kamron ke amoyan kecacipunenan isop-sop katubumui balungnangan kam simunengake aku ke Yerusalem samba kasangalio Yudea samba Samaria pat aili katutut polak. Lepa aiti boy nek-nek tua katnangan kamatada tabok nangan nia tanai rusa ago kamatada. Aira tetela manua katusakayat nia tulut rio kabebera rua temanteu si pulelepe si mabulau si pasipukua. Kam tai Galilea, muririo koda kam masih teila manua, Yesus nene, siala katubumui tusakai ka sorga, momoi le nia minca kele si comui nia tusakai ka sorga. Lepa toilisia si pasi ului ka Yerusalem, barada kaleleu si pokni leleu tula, si malegre ka Yerusalem, si oi tuenungi goi sabat reunan nia. Sege sia, esia kabili kapata kuduada si marerei. Si anekne iate si Petrus, si Yohanes, si Yakobus samba si Andreas, si Filipus samba si Thomas, Bartolomeus samba si Mateus, si Yakobus togat Alfeus, si Simon Selotes samba si Yudas togat Yakobus. Sia sangambrida amusarangan patuada manindo sambada tenanalep, samba si Maria inan Yesus, samba sasarai inan Yesus. Kasaragogoi puriok nangan si Petrus katalagada sesaraina, ai sangotu 20 igeda si parururu seda kuanangan. Ale sasaraina, tamoi tai puaili sini boi surat si punenan, sini belakenen kecat si punenan kengangan David, pagalayat si Judas, si baili utera si pasilalaba Yesus. Atu adakian poi nia katubuta, ai siloan galayat pasikelat nene sambatta. Si Judas nekne, ai sakingan sanga matamone upat jonia, lepa belek nia sitululukke, puk-puk nangan balugu nia, marugun nangan tinanaik nia. Sangamberi si kudu ka Yerusalem le masyagai nekne, iate arau nia ke monenenda, kanganganda, akil dama, tibonan nia, polak logau. Atu suran akean poe kabuko pasalmen kise, buita imatange ulalep nia, bu ibara sikut dujinia. Atu surat lewet, sabagayan le isi silo pasikelat nia. Oto buita ibara sara silinia aleimai, niate sibara katalagat sirimanua sipa aleikai sangananta ai pele Tuhan Yesus masipa aleisita, barania kapasirau kat Yohanes teret kagogoi, ai tua kat nake nia kasorga, masika diwake sita, ibailiu nia si pasi memuneng samba mai pagalayat katu suruat nia. Lepa rio ake rangan ruasia, ia te si Yosef si Puoni si Barsabas, onia kenenda leu Yestus samba si Matias. Ia geti panindo rangan kise. Tuhan, eka ulek siagai patua ciri manua. Bule nusau-sau kasih ruanekne kasih anu pilih, masih silok galajet pasi kelat, samba pu apostel sikat diwakilin Judas situ-tui-tui, meika kuduat nia. Lepa kaurangan katubudda surat kauktungan, kereknangan si Matias, lepa ada kerangan nia katai apostel si pulusara.